Duetnya aku sama Mas Sodik. Masa demi masa. sabar dalam cinta. Belayar aku goyang lagi mas. Alhamdulillah, sudah enggak ada yang...